Mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu? Mengapa ucapanku selalu salah di tutur lembutmu? Aku cinta dia hanya kepadamu, hanya kepadamu. Apa yang membuatmu tak pernah mengungkap isi hatimu? Andaikan engkau tahu betapa